Gak dapat ilmu, Ustaz. Jadi stres, gak terjawab. Maka kenapa Indonesia kematian tertinggi disebabkan bunuh diri ratingnya pertama. Kemarin di Gateway Bandung ada yang loncat. Orang ngojay di kolam renang, ya ngojay di kolam beton. Mestinya prestasi, ini frustasi. Beda seluruh. Kasihan betonnya itu ya. Kenapa? Kasihan betonnya. Beton. Ya. Maka saya pesankan, jangan beli rumah di apartemen. Oh, tukang cuanki. Kayaknya dia pengen cuanki. Nggak ada dagang, luncat ke handap. Ternyata bahagia bukan di uang. Linking Park, vokalisnya. Baru kemarin wafat, saya tengilungurupkan. Saya lebih konsen ke Imam Masjid Al-Aqsa. Dan saya tersenyum, kenapa? Mereka wafatnya jelas, lalu kita? Nah, ternyata bahagia bukan di uang. Ikan bahagia di air, burung kupu-kupu bahagia ketika terbang bebas. Cacing bahagia di tanah, jangan lebay. Sayang ke cacing, dipindahin satu ketika bising jenuh karena bubur kacang. Bubur kacang jeleh, cacing pae. Apa sih itu? Roaming, saya roaming gitu ya. Yeah. Nanti ditranslate. Oh, ada sini ada ya. Ada di kolong. Nah, saya berpikir, Ustaz, kelelahan saya terjawab. Ini Quran saya katakan mujizat. Ajaban. Dibuka, saya nanyanya ke Quran. Gebra yang saya dapat saat itu 3 kata yang dipesankan Al-Quran surat 3529. Ini untuk bisnis juga bisa. Surat Fatir surat 35 ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang saya pegang tiap hari. Innal ladzina yasluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang selalu, always, enggak pernah, never. Garis bawahi. Innal ladzina yatluna kitaballah, lalu wa aqamu shalah, tepat waktu berjamaah di masjid. Maka saya ajak nyaloan, ayo ngondek-ngondek. The real man go to masjid. Salatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, wudulah sebelum diwudukan. Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disolatkan di depan imam. Wa anfiku mimma razaqnahum. Saya belajar ke Yusuf Mansur kalau tentang bab ini. Miracle giving. Syirah wa alaniyah. Tijaratan lan tabur. Saya tertarik. Allah semua bisa. Tapi ada yang Allah tidak bisa. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Tijaratan lan tabur. Tidak ada kerugian. Saya Ustaz. Qadarullah. Saya dikutuk jadi Ustaz. Karena kegiatan saya baca Quran. Salat. Sedekah. Setiap detik berkah. Stres. Jadi cowok endorse. Semua yang saya pakai satu merek, merek Jajakallah Heron Kasiro. Berarti janji Allah, innallaha wa'dal haq. Ternyata Ustaz, enggak mesti pinter, Pak. Yang penting soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Nah, satu lagi, Tad. Iya, ya. Lumayan lucu lah, ya. Oke. Okay. Heh. Tapi kalian sadar enggak? Ya. Beginilah kalau Pepi hijrah. Ya. Dulu nemenin Tuku dulu. Luar biasa ya. Mirip. Ya. Ya. Jadi luar biasa malam ini acara plus-plus asal ya. Asli apa palsu ya. Terus saya dapat istad dari tafsir. Umur tadi bicara umur, injury time. Yeah. Terbatas ruang, kullu man 'alaiha fan, kullu azalin musamma, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi saya tertarik ketika Ramadan baca Inna Anzalna. Saya baca tafsirnya khairum min alfi syah, dengan diturunkannya Al-Qur'an, di sana ada malam lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahun kalau dikalkulasi. Enggak mungkinlah kita sampai di sana. Karena enggak ada asuransi yang menggaransi, bisa jadi isa terakhir kita. Isa barusan, siapa yang menggaransi semenit, sedetik, ke depan satu jam? Nyawa, ajal yang akal melampaui ajal. Betul, Ustaz Fatih, kenapa? Sama Ustaz, gerakan kita saat 3 jam sehari tidur, bangunnya. Ya. Orang sukses itu kurang tidurnya, kita kurang sukses sedikit-sedikit tidur. Yeah. Ya.